bagaimana cara agar mudah bagi kita menerima al-haq, dan bagaimana pula cara mengontrol diri agar menjadi lebih baik. Al-hidayah biyadillah, hidayah di tangan Allah. Dan kalau Allah berkehendak untuk melapangkan hati dan dada seseorang, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Sehingga ketika kita ingin mudah menerima al-haq, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Fa innallaha huwal muwaffiq, Dia yang memberikan taufik. Dan betapa banyak kita diperintahkan untuk memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, doa yang selalu kita baca fi shalah. Juga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, minta hidayah. Kemudian juga terus menuntut ilmu, ya. Dan terus meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa mengikuti apa yang telah dipelajari. Naam. Wabillahi taufik. Banyak minta kepada Allah. Wallahu al-muwaffiq. Afan Ustaz, izin bertanya, jikalau seseorang tidak mengetahui keutamaan atas suatu amalan dan dia mengamalkan amalan tersebut, apakah dia mendapatkan keutamaan atas amalan tersebut? Naam. Baik, yang paling mendasar dalam kita beramal yang pertama adalah, ya, kita meyakini amalan itu memang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ini yang paling penting. Karena amalan itu al-aslu fil ibadah, na'am, tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Kalau tidak ada perintahnya, kita tidak boleh mengadakan sesuatu yang apa? Yang baru. Ini yang paling penting. Ya. Seperti contohnya, ya, sholat lima waktu. Kita meyakini itu sesuatu yang apa? Masyru'. Ya. Sesuatu yang menjadi ijma, kesepakatan kaum muslimin akan wajibnya apa? Sholat lima waktu. Nah, kemudian kita juga apa namanya sholat berjamaah. Ini sesuatu yang diperintahkan. Baik, pertanyaannya tentu tadi, kalau saya tidak tahu keutamaan sholat isya misalnya, ya, berjamaah, seperti orang yang sholat apa? Setengah malam. Orang yang sholat subuh, ya, seperti orang yang sholat semalam apa? Suntuk misal. Taib, saya tidak tahu keutamaan itu, apakah kita mendapatkan keutamaannya? Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, saya ulangi lagi, yang paling penting pertama adalah kita yakin bahwasanya amalan tadi apa? Masyru'. Taib. Dan semoga ketika dia melakukan sesuatu yang masyru', dia mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala luas keutamaannya. Namun tentu berbeda antara orang yang tahu dan orang yang tidak apa? Tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak apa? Tahu. Ya. Harapan seseorang kepada Allah mempengaruhi pahala seseorang. Ya. Makanya Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia yang melakukan ibadah siam dengan iman dan berharap pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dia dosa-dosa yang telah lalu. Tentu berbeda orang yang mengetahui dan yang tidak tahu. Orang yang tahu, dia harapannya besar kepada Allah, semangatnya, harapannya tentu beda. Nah, orang yang datang ke masjid sholat isya biasa-biasa saja, tidak ada harapan kecuali ya yang penting bisa melakukan sholat wajib. Tentu berbeda dengan orang yang memiliki mata harapan. Di situ ada pahala keyakinan, meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ikhwatul kiram, insyaallah rahmat Allah luas dan Allah subhanahu wa ta'ala fadluhu azim wa rahmatuhu wasi'ah. Naam. Maka bersemangatlah di dalam menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu bukti bahwasanya kita ingin lebih tahu, ingin mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah memberikan pahala-pahala kita, ya, dengan pahala yang besar. Nah. Afan Ustaz, apakah seorang laki-laki jika menikah harus ada walinya? Ya tidak. Nah, yang harus ada wali harus adalah apa? Nah, yang perempuan yang menikahkan. Wali itu tugasnya menikahkan. Ya. Kalau laki-laki tidak dinikahkan kan? Saya nikahkan anak laki-laki saya, kok kan tidak? Nah. Yang menikahkan adalah wali apa? Putri. Nah. Nah. Namun saya khawatir ada maksud yang lain di sini. Nah. Nikah ora pamit karo bapa biung. Nah, ini. Jangan seperti itu. Oh, saya dapat jawaban kemarin, laki-laki kalau nikah enggak perlu wali, wis saya tak nikah dhewe ora usah rasa lapor karo bapak, karo ibu. Nah, ya jangan. Birrul walidain ya, Huang. Ya. Masukan mereka, pendapat mereka. Nah, penting untuk kita apa namanya? Ya. Posisikan orang tua kita sebagai orang tua yang kita muliakan, yang kita berbakti kepadanya. Nah, tapi kalau bakti yang dimaksud adalah wali dalam arti menikahkan, yang menjadi wali atau yang perlu wali adalah apa? Kaum wanita. Nah, sulit-sulit semua soalnya. Ada yang bertanya tentang hutang ini. Saya baca saja ya. Nah, tidak saya jawab. Afan Ustaz mau tanya, kalau hutang yang belum lunas akan dipertanggungjawabkan di akhirat, lalu bagaimana dengan hutang negara? Yang bertanggung jawab pemerintah atau rakyat? Nah, kalau kita mikir hutang kita aja pusing ya, Pak. Baik. Naam. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Afan Ustaz, mohon motivasi singkatnya, bukan buat santri yang mulai futur belajar. Nah, saya lihat enggak ada yang futur di sini. Semuanya semangat. Insyaallah, nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini nasihat bukan hanya untuk santri, karena kita semuanya tolabah, kita semuanya tolabatul ilmu. Kita ini punya umur yang terbatas. Umat Nabi itu umurnya pendek, dan yang ada di depan kita hanya sisa dari umur. Bagi para pemuda yang sekarang sedang belajar, antum lihat guru-guru antum itu tambah hari, tambah tua, tambah hari, tambah beruban. Akan datang saatnya mereka pergi. Kemudian setelah itu yang bertanggung jawab dan punya amanah untuk menebarkan ilmu syariah adalah kalian, para penuntut ilmu. Maka jangan sia-siakan waktu, karena kalian sedang mengumpulkan sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dinilaikan dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa dinilai. Yang sedang kalian kumpulkan adalah warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Nah, ketika berbicara tentang keutamaan ulama, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya dan para nabi itu lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warasul ilma. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengumpulkan ilmu yang itu adalah warisan Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh dia telah mengumpulkan sesuatu yang sangat besar. Maka hendaknya kita sebagai para penuntut ilmu bersyukur kita ini sedang mengumpulkan warisan siapa? Nabi. Mahal yang sedang kita kumpulkan ini, bukan sesuatu yang murah. Sesuatu yang mahal. Juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dengan ilmu itu juga, ya, kita mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak yang tidak dicapai oleh ahlu dunia. Al-alim, orang yang berilmu, ya, makhluk-makhluk Allah sampai ikan-ikan di laut itu memintakan ampun untuk thalibul ilmi, untuk para penuntut ilmu, untuk ulama, orang yang berilmu. Kan tidak terbayang ya, ikan-ikan yang ada di laut itu. Hattal hitan, sampai ikan-ikan yang ada di air itu yastaghfir lahum, memintakan ampun untuk mereka. Yang itu tidak akan dicapai oleh ahlu dunia. Keutamaan yang luar biasa. Maka jangan dibisiki syaitan, jangan diikuti bisikan syaitan. Syaitan membisik-bisiki banyak kepada kita ini. Kalau kamu ngaji, kapan kamu kerja, kamu nanti miskin, ya subhanallah, memang syaitan yang memberikan makan kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang membisik-bisikan kefakiran kepada kalian dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, di antaranya meninggalkan menuntut ilmu. Naam. Thalabatul ilmi yang saya cintai, yang saya muliakan, wabil khusus anak-anakku semuanya, ya, sungguh yang sedang kalian lakukan itu adalah amalan yang besar dan masyarakat butuh kepada kalian ini. Naam, butuh kepada kalian. Betapa sulitnya sekarang mendapatkan orang yang mengajari akidah yang benar. Betapa sulitnya mendapatkan orang yang bisa mengajari Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Ya, kalian yang punya tanggung jawab. Naam, wabillahi taufiq. Banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan semangat. Banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah ada, agar kita beri, agar kita mendapatkan hirs, semangat di dalam menuntut ilmu. Naam. Ini barangkali ikhwah. Nah. Terlebih kalau kita ingat bahwasanya ilmu itu adalah salah satu amalan yang tidak akan putus ba'dal wafat, sesudah mati. Itu akan tambah kita bersemangat lagi. Idza matal insan inqata'a 'amaluh. Jika manusia itu mati akan terputus amalannya, illa min salasin, kecuali dari tiga perkara, di antaranya ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil apa? Manfaatnya. Maka melalui majelis ini juga kita mewasiatkan pada diri saya pribadi dan antum semuanya untuk memanfaatkan umur kita yang sisa-sisa ini, bagaimana kita bisa meninggalkan amalan yang terus mengalir dengan kita menyokong ma'had-ma'had ahli sunnah yang memberikan bantuan, wakaf, kitab atau apa saja yang kita bisa apa namanya berikan. Karena di markas-markas ahli sunnah, ma'ahid ahli sunnah, itulah dipelajari Alkitab wa sunnah. Dan kalau kita memberikan andil, sekecil apapun andil yang kita keluarkan, maka sungguh itu akan mendapatkan barokah dari Allah Shalla wa ala. Hadza wallahu alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.